Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah kita baca bagaimanakah awal penyakit yang dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian penyakit itu semakin memburuk dan memperparah keadaan beliau, hingga akhirnya beliau sallallahu alaihi wasallam beberapa saat tidak bisa mengimami para sahabat untuk sholat secara berjamaah, dan itu detik-detik terakhir meninggalnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullah, mautu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala az-Zuhri, al-Imam az-Zuhri berkata, haddathani Anas, telah menceritakan kepadaku Anas. Qala, beliau berkata, lamma kana yaumul itsnain alladhi qubida fihi Rasulullah kharaja ila an-nas wahum yusalluna subha. Pada hari Senin, hari di mana beliau meninggal saat itu, beliau keluar menemui para sahabat. Saat itu para sahabat sedang menunaikan salat subuh. Farufi'as sitru wa futihal bab. Tirai diangkat dan pintu dibuka. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar. Faqama ala babi Aisyah. Beliau pun berdiri tepat di pintu Aisyah. Fakadal muslimuna yuftanuna fi salatihim farhan bihi hina ra'auhu wa tafarruju'an. Para sahabat saat itu hampir goyah salat mereka, karena saking senangnya melihat Rasul, dan mereka berusaha untuk membuat celah pada sholat mereka. Jadi Rasul tiba-tiba membuka tirai, buka pintu, beliau berdiri melihat para sahabat sedang sholat. Para sahabat melihat, tuh Rasul kok muncul, berarti sudah sehat. Senang mereka, kemudian mereka sedikit memberi jalan. Siapa tahu Rasul mau ikut gabung. Fasyara ilaihim anithbutu ala salatikum. Rasul memberikan isyarat kepada para sahabat agar mereka tetap pada posisi mereka. Qala, sahabat Anas melanjutkan, watabassama Rasulullah SAW sururan lima ra'a min hayatihim fi salatihim. Rasulullah SAW sebelum menutup tirai, beliau tersenyum melihat para sahabat dan bagaimanakah keindahan salat mereka. Wa ma ru'iya ahsan minhu hay'atan tilka sa'ah. Demikian pula sebaliknya, belum pernah terlihat keadaan Rasul yang lebih baik daripada saat itu, yakni sejak beliau sakit. Ya, itu keadaan dan kondisi yang paling fit yang mereka lihat dari Rasul. Thumma qala, sahabat Anas melanjutkan, thumma raja'a wa ansarafa an-nas wa hum yarawna annahu qad afraqa min waja'ih. Rasul kemudian masuk, para sahabat pun selesai sholat, dan mereka berasumsi kalau Rasul sudah mulai membaik dari penyakitnya. Wa kharaja Abu Bakrin ila ahlihi bis-sunhi. sahabat Abu Bakar saat itu pergi menemui salah satu keluarganya yang ada di Sunnah. Fatawfiya Rasulullah SAW hina ashtadda ad-duha min dhalikal yaum. Namun ternyata pemandangan di waktu subuh yang mereka lihat itu adalah terakhir kali mereka melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun meninggal ketika waktu duha pada hari itu juga. Qala Ibnu Ishaq berkata, qala Az-Zuhri berkata, haddatsani Sa'id Ibnu Musayyib an Abi Hurairah. Telah memberitakan kepadaku Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, lamma tawaffiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama Umar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, Umar bin Khattab berdiri. Faqala, dan mengatakan, inna rijalan minal munafiqin yaz'umuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawaffi. Ada beberapa orang dari munafiqin yang beranggapan Rasulullah telah meninggal. Wa inna Rasulullah SAW wallahi ma amat walakinnahu qad dhahaba ila rabbih kama dhahaba Musa ibn Imran. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidaklah mati, beliau hanya pergi untuk berjumpa dengan Allah seperti Nabi Musa pergi untuk menemui Allah. Faqad ghaza an qaumihi 40 lailatan thumma raja' ilaihim ba'da an qila mat. Dan Nabi Musa pun kembali menemui kaumnya setelah 40 malam berlalu. Beliau kembali setelah tersebar rumor beliau meninggal. Wa wallahi la yarji'anna Rasulullah SAW ba'da hin kama raja'a Musa. Demi Allah, Rasul juga akan kembali setelah beberapa hari seperti Nabi Musa kembali kepada kaumnya. Fala yuqatti'anna aydiya rijalin wa arjulahum za'amu annahu qad mat. Dan saya akan menjamin, saya potong tangan dan kaki siapa saja yang bilang Rasul meninggal. Yani sahabat Umar masih belum percaya dengan keadaan saat itu. Saking sedihnya beliau, shocknya beliau. Apalagi di waktu subuh, kelihatan beliau menengok para sahabat sambil senyum. Para sahabat juga senang. Kayaknya Rasul membaik. Apalagi sejak Rasul sakit, itu keadaan yang paling mending dari keadaan-keadaan sebelumnya. Senang para sahabat. Kok tiba-tiba ada berita beliau meninggal. Sahabat Umar kurang percaya. Sampai ngasih ancaman. Siapa saja yang mengira beliau telah mati, saya akan potong tangan dan kakinya. Qala wa aqbala Abu Bakrin. Sahabat Abu Bakar pun datang. Hatta nazala ala babil masjid hina balagahul khabar. Hingga beliau turun dari kendaraannya, masuk ke pintu masjid ketika berita kematian Rasul sampai kepada beliau. Jadi beliau saat itu sedang pergi ke Sunnah, dapat berita balik beliau. Wa Umar yukallimun nas. Ketika itu sahabat Umar sedang berbicara di hadapan para sahabat seperti yang tadi kita baca. Falam yaltafit ila syai'in. Sahabat Abu Bakar tidak menoleh ke arah siapapun. Hatta dakhala ala Rasulillah SAW fi baiti Aisyah. Hingga beliau pun masuk melihat jasad Rasulullah SAW di kamarnya Aisyah. Wa Rasulullah SAW musajja fi nahiyatil bait alaihi burdu hibarah. Rasulullah SAW saat itu sudah dikafani, ditaruh di pojok rumah, di sisi atau di pojok ruangan, dan beliau diberi kain katun yang bergaris. Burdun itu kain katun, hibarah itu bergaris. Faqbala hatta kashafa an wajhihi. Beliau pun mendatangi jasad beliau, kemudian menyingkap wajahnya. Thumma aqbala alaihi faqabbala. Beliau menatap Rasul, kemudian mencium beliau, mencium kening beliau. Thumma qal, kemudian Abu Bakar mengatakan, bi abi anta wa ummi. Demi ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Ammal mautatul lati katabaha Allahu alaik faqad duqtaha. Kematian yang Allah tetapkan untukmu, engkau sudah merasakannya saat ini. Tsumma lan tusibaka ba'daha mautatun abada. Kemudian setelah itu engkau tidak akan merasakan lagi kematian. Tsumma raddal burda 'ala wajhihi. Kemudian beliau kembali menutup wajah Rasul dengan kainnya. Wa kharaja, beliau keluar. Wa Umar yukallimun nas, sahabat Umar masih terus ya, berbicara di hadapan para sahabat. Faqala Abu Bakar mengatakan, ala rislik ya Umar ansit, pelan wahai Umar, diamlah. Fa aba illa ayyatakallam, sahabat Umar tetap terus berbicara. Falamma ra'ahu Abu Bakr la yunsit aqbala 'ala an-nas. Ketika sahabat Abu Bakar tidak bisa membuat beliau diam, akhirnya sahabat Abu Bakar pun menghadap ke arah para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau naik ke atas mimbar. Falamma sami'a an-nas kalama Abi Bakr aqbalu 'alaihi wa taraku 'Umar. Ketika orang-orang mendengar ucapan sahabat Abu Bakar, mereka fokus kepada sahabat Abu Bakar dan meninggalkan Umar. Fahamidallah ta'ala wa asna alaih. Beliau mengucapkan hamdalah, membuka pidatonya. Thumma qal, beliau mengatakan, ayuhannas, wahai sekalian manusia. Innahu man kana ya'budu muhammadan, fa inna muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad, pada hari ini beliau telah tiada. Wa man kana ya'budullaha ta'ala fa inna Allah hayyun la yamut. Dan barang siapa yang menyembah Allah, Allah Maha Hidup dan tidak akan pernah mati. Qala thumma tala hadhihi al-ayah, kemudian beliau membaca ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad melainkan utusan Allah dan telah berlalu utusan-utusan sebelumnya. Afa immata aw qutil inqalabtum ala aqabikum. Apakah kalau beliau mati atau terbunuh kalian kembali kepada kekufuran? Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Barang siapa yang kembali kepada kekufurannya tidak membahayakan Allah sedikit pun dan Allah akan membalas hamba-hamba yang bersyukur. Qala fa wallah laka'anna an-nasa lam ya'lamu anna hadhihi al-ayah nazalat hatta talaha Abu Bakr yawma idzin. Sahabat Abu Hurairah berkata, demi Allah, seakan-akan umat manusia belum pernah mendengarkan ayat itu diturunkan hingga dibacakan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu wa arba. Qala wa akhadha an-nas an Abi Bakr fa innama hiya fi afwahihim. Umat manusia pun mengambil ayat itu dari beliau dan ayat itu terus mereka baca di lisan-lisan mereka. Yakni memang benar Rasul sejak diturunkannya Al-Qur'an sudah ditetapkan bakal meninggal, bakal mati. Tapi ketika mereka menghadapi kenyataan Rasul benar-benar meninggal, mereka seakan ya lupa dengan ayat ini. Sahabat Umar yang terkenal waqaf ala kitabillah, orang yang paling teliti dengan Al-Qur'an, seakan lupa dengan ayat ini karena kesedihan yang sangat, karena keadaan yang betul-betul mereka masih belum bisa menerimanya. Sosok yang selama ini membimbing, sosok yang selalu memberikan hidayah kepada mereka. Mereka dulu berada di atas kekufuran dan kesyirikan. Mereka korbankan segalanya, meninggalkan kampung halaman, hijrah bersama, berjuang bersama, berperang bersama, dakwah bersama, merasakan suka dan duka bersama. Tiba-tiba beliau tidak ada. Maka tak heran keadaan beliau, sahabat Umar, seakan tak percaya kehilangan sosok yang dia cintai. Sahabat Anas bin Malik pernah mengatakan, tidak ada hari yang lebih menyenangkan di dunia ini daripada hari beliau menginjakkan kakinya pertama kali di bumi Madinah. Dan tidak ada hari yang lebih gelap daripada hari kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak? Beliau meninggal, itu artinya Al-Quran telah selesai. Wahyu terputus. Berita langit tertutup. Setelah itu, umat Rasul sallallahu alaihi wasallam diminta untuk berjuang, melanjutkan perjuangan beliau, menjalankan dakwah beliau, menyampaikan dakwah tauhid kepada umat. Wa talat bin azmina, dan waktu terus bertambah. Kita semakin jauh dari masa beliau, dan kita lihat bagaimana fitnah itu menyambar. Kalau kita melihat keadaan sekitar kita, fitnah yang begitu banyak, orang-orang yang dulu kita kenal, berjuang bersama, ngaji bersama, taklim bersama, tiba-tiba tidak ada kabarnya, hilang, jatuh, terperangkap dalam syubhat, terperangkap dalam kegelapan, hilang dari jalan yang lurus. Tapi Allah masih memilih kita, seakan kita sedang diajak bicara oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Teringat dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, isbiru hatta talqauni ala al-haud, sabar kalian hingga kalian berjumpa denganku nanti di telaga. Menunjukkan beratnya masa sepeninggal beliau. Predikat generasi terbaik telah selesai. Tazkiyah terhadap umat generasi yang terbaik sudah selesai. Kita berada di masa yang sangat berat, sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nanti di hari kiamat atau mendekati hari kiamat akan ada ayyamus sabri, hari-hari yang dibutuhkan padanya kesabaran. Ats-tsabit 'ala dini qalqabit 'ala al-jamrah, orang yang teguh di atas agamanya seperti orang yang memegang bara api. Kemudian beliau mengatakan orang yang sabar di atas agamanya di saat-saat fitnah, dia ibarat orang yang sedang berjuang dan beramal, yang amalannya melebihi 50 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking beratnya keadaan dan kondisi. Waqad syahadna. Dan sudah kita saksikan. Beliau sudah lama meninggalkan kita. Beliau sudah lama tiada. Namun sunnah beliau tetap harus kita lanjutkan. Dakwah beliau tetap harus kita bawa ila yaumil qiyamah. Maka tak heran para sahabat saat itu sangat shock. Tapi masya Allah, sahabat Abu Bakar, tidak heran kalau beliau dijuluki dengan As-Siddiq, orang yang benar-benar kokoh keimanannya, kuat keimanannya, bahkan beliau masih bisa mengingat salah satu dari firman Allah yang sudah lama mereka hafal, yang Allah sudah mengingatkan jauh-jauh hari, Rasul itu bakal mati, akan mati. Pertanyaannya, setelah mati, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian mau kembali kepada kekufuran? Ataukah tetap berada di atas kebenaran? Yang kembali kepada kekufurannya, la yadurrallaha syai'a, Allah tidak butuh. Tidak akan membahayakan kerajaan Allah sedikit pun. Keimanan kita, kita yang membutuhkannya. Sebagaimana kedurhakaan kita, kemaksiatan kita, kita sendiri yang merasakan resikonya. Kita beriman atau tidak, Allah tidak butuh dengan iman kita. Tidak akan menggoyah kerajaan Allah kemaksiatan kita. Tidak akan merubah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Wasayajazillahu syakirin. Tapi Allah akan berikan balasan bagi mereka yang bersyukur. Bersyukur dengan keimanan yang dia rasakan. Bersyukur dengan hidayah yang masih ada dalam hatinya. Bersyukur masih dipilih di atas jalan yang lurus. Bersyukur masih tetap teguh. Meskipun Rasul telah tiada, dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Qala Abu Hurairah, faqala Umar. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, Umar pun berkata, fawallah ma huwa illa an sami'tu Aba Bakrin talaha. Demi Allah, saya tidak pernah mengingat ayat itu sampai sahabat Abu Bakar pun membacakan ayat itu. Fa'athartu hatta waqa'tu ilal ardi. Aku pun tersungkur, terjatuh ke atas tanah. Matah miluni rijalai. Kedua kakiku tidak kuasa untuk berdiri. Fahtamalani rajulan. Dua orang menggotong diriku. Wa araftu anna Rasulullah qad mat. Dan saya pun sadar bahwasanya Rasulullah pada hari itu telah meninggal dunia. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah beliau mengatakan Rasulullah telah meninggal. Wa dinuhu baqin. Tapi agama beliau tetap ada. Wa hadza dinuh. Dan inilah agama yang beliau bawa. Fasbutu ya ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka teguhlah kalian wahai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua terpilih di jalan yang lurus. Kita semua terpilih untuk mengemban warisan para nabi. Kita semua terpilih untuk melanjutkan dakwah beliau. Fasbiru wasbutu hatta talqauhu alal hud. Sabara. Sabara. Sampai kita berjumpa dengan beliau di telaga. Qala al-muallif rahimahullah hadithus saqifah. Peristiwa saqifah. Falamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in haza hadzal hayy min al-ansar ila Sa'd ibn Ubadah fi saqifati Bani Sa'idah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, beberapa orang dari Ansar bergabung bersama dengan Sa'd bin Ubadah di sebuah bangsal milik Bani Sa'idah. Wa'tazala Ali ibn Abi Talib wa Zubair ibn al-Awwam wa Talha ibn Ubaidillah fi baiti Fatimah. Sementara sahabat Ali, Zubair dan Talha, mereka berkumpul di rumah Fatimah. Wanhazal muhajirun ila Abi Bakr wa Umar wa ma'ahum Usaid ibn Hudair fi Bani Abdil Ashhal. Sementara orang-orang muhajirun bergabung dengan sahabat Abu Bakar, Umar dan ditemani oleh Usaid ibn Hudair dari di tempat Bani Abdul Ashhal. Otomatis mereka memikirkan siapa yang melanjutkan kepemimpinan untuk memimpin umat Islam. Fata'atini Abi Bakr wa Umar faqal. Ada seseorang yang mendatangi Abu Bakar dan Umar. Dia berkata, "Inna hadzal hayya min al-Ansar ma'a Sa'd ibn Ubadah fi Saqifah Bani Sa'idah." Qad inhazu ilaihi. Ada beberapa orang dari Ansar, dia mereka bergabung bersama dengan Sa'd bin Ubadah di bangsal milik Bani Sa'idah. Fa kana lakum bi amri an-nas min hajah fa adriku an-nas qabla an yatafaqama amruhum. Kalau kalian ingin untuk menyelamatkan negeri ini, segeralah berangkat kalian, temui mereka, selamatkan rakyat sebelum urusan semakin kacau. Wa Rasulullah SAW fi baitih lam yufragh min amrih. Dalam keadaan Rasul masih di rumah duka, belum selesai urusan jenazahnya. Wa qad aghlaqa dunahu al-bab ahlu. Isti beliau menutup rapat pintu, tidak boleh ada yang masuk. Faqala Umar li Abi Bakrin, sahabat Umar berkata kepada Abu Bakar, "Intaliq bina ila ikhwanina haula'i min al-ansar hatta nadhur ma hum alaih." Ayo, kita berdua temui teman-teman kita dari Ansar, kita lihat apa yang mereka lakukan. Qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berkata, "Wa kana min haditsis Saqifah anna Abdullah ibn Abi Bakrin haddatsani an Muhammad ibn Shihab az-Zuhri عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس قال. Di antara peristiwa Saqifah, Abdullah bin Abi Bakar menceritakan kepada saya dari Muhammad bin Shihab az-Zuhri, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utba bin Mas'ud, dari Ibn Abbas, beliau bercerita, akhbarani Abdurrahman bin Auf, sahabat Abdurrahman bin Auf menceritakan kejadian saat itu kepada saya. Wa kuntu fi manzilih bi Mina antaziruh wa huwa 'inda Umar fi akhir hajjatin hajjaha Umar. Saat itu aku berada di rumah Abdurrahman bin Auf sedang menunggu kedatangan beliau. Saat itu beliau sedang bersama sahabat Umar sedang berhaji, haji yang terakhir. Qala faraja Abdurrahman bin 'indi Umar. Abdurrahman bin Auf pun kembali setelah menemani sahabat Umar. Fawajadani fi manzilih bimina antaziruh. Beliau mendapati saya sudah berada di rumahnya sedang menunggu kedatangan beliau. Wa kuntu uqri'uhu al-Qur'an. Biasanya saya membacakan Al-Qur'an kepada beliau. Faqala li, sahabat Abdurrahman berkata kepada saya, "Law ra'aita rajulan ata amiral mu'minin." Tadi ada orang mendatangi Amirul Mukminin, yakni saat itu sahabat Umar menjadi khalifah, sahabat Abu Bakar sudah meninggal. Faqala, orang itu mengatakan, halaka fi fulan yaqulu wallah law qad mata Umar laqad bay'tu fulanan. Orang tadi berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, bagaimana pendapatmu? Ada seseorang yang berkata, demi Allah, seandainya Umar mati, aku sudah siap untuk membaiat si fulan sebagai penggantinya. Wallahi ma kanat bai'atu Abi Bakr illa faltatan fatammat. Demi Allah, tidaklah kepemimpinan Abu Bakar setelah Rasul melainkan kebetulan saja yang kemudian disepakati. Faghadiba Umar, Umar pun murka, ngamuk beliau. Waqala, dan beliau berkata, inni insyaallah laqaimul asyiyah fil nas fa muhaddiruhum min haula alladziina yuriduuna an yakhsibuuhum amrahum. Demi Allah, pada sore nanti insyaallah aku akan berdiri di hadapan seluruh manusia, aku akan peringatkan mereka dari orang-orang yang hendak merampas urusan kepemimpinan dari ahlinya. Qala Abdurrahman, Abdurrahman pun berkata setelah mendengarkan ucapan Umar ini, faqultu la taf'al. Saya berkata kepada Umar, jangan, jangan langsung berpidato di depan mereka. Fa innal mausim yajma' ra'an nas wa ghawghaahum. Musim haji itu banyak orang. Orang-orang rendahan, orang-orang gembel itu pada datang semua. Yakni beliau mengisyaratkan para pengacau. Tadi itu omongan pengacau saja, orang-orang yang memang tidak suka dengan kekhilafahan, ya. Nah, sahabat Abdurrahman ngasih masukan kepada sahabat Umar, jangan, jangan sekarang, ya. Enggak apa-apa kita peringatkan, tapi jangan sekarang. Kenapa? Enggak cocok waktunya. Waktu ini orang semua datang. Orang-orang genah sampai yang enggak genah, gembel pun masuk ke tengah-tengah kita. Orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Wa innahum alladziina yaqribuuna 'ala qurbik hina taqumu fil nas. Bisa jadi ketika engkau nanti sore berdiri berpidato, justru orang-orang yang ada di sekitarmu, ya, orang-orang kayak mereka ini, orang-orang penyakitan. Wa inni akhsha an taqum fataqulu maqalatan yutayyiruha ulaik anka kullu mutayyir wa la ya'uha. Saya khawatir ketika engkau berdiri berpidato di hadapan manusia, orang-orang ini dapat satu ucapan darimu, kemudian mereka goreng ucapan itu, disebarkan secara luas dalam keadaan mereka tidak paham apa maksud dari ucapanmu. Walayatauha ala mawadiha, dan mereka tidak akan menempatkan ucapanmu pada tempatnya masing-masing. Fa'amhil, sabar, tenang, hatta takdumal Madinah, tunggu sampai kita pulang ke Madinah. Fa innaha darus sunnah, karena Madinah negeri sunnah. Wa takhlas wa takhlusa bi ahli al-fiqh wa asrafin nas. Engkau cari waktu musyawarah dengan para pakar-pakar fikih dan tokoh-tokoh masyarakat, bikin rapat dengan mereka. Fataqula ma qulta bil Madinah mutamakkinan, yang dengan itu engkau bisa lebih mantap menyampaikan peringatan itu di Madinah. Faya'i ahlul fiqhi maqalatak wa yada'uha ala mawadi'iha, sehingga pakar-pakar fiqh ini akan memahami ucapanmu dan akan menempatkannya pada tempat yang semestinya. Ini usulan Abdurrahman bin Auf, cocok. Jangan sekarang Umar, jangan sekarang. Ya memang itu ucapan berbahaya, itu ucapan orang-orang ngawur itu, ya. Tapi jangan sekarang, nanti aja, tunggu sampai kita pulang ke Madinah. Sampai di Madinah, bikin rapat, rapat terbatas dengan para pakar fikih dan tokoh masyarakat. Sampaikan kepada mereka terkait dengan wewenang khilafah itu kepada siapa, ya. Dan peringatkan mereka dari bahayanya para pengacau-pengacau ini. Ketika kamu sudah nyampaikan kepada orang-orang ini, silakan engkau berbicara, itu lebih mantap. Sehingga orang-orang yang tadi engkau ajak musyawarah bisa membantumu untuk menyampaikan ucapanmu. Sehingga kalau ada orang yang melintir ucapan kamu, itu ada pihak-pihak yang siap untuk meluruskannya, untuk membenahinya. Faqala Umar, sahabat Umar berkata, ama wallah insyaallah la aqumanna bidzalik awwal maqamin aqumuhu bil Madinah. Demi Allah, insya Allah saya akan melakukan dan menerapkan usulanmu pertama kali saya datang ke Madinah. Dan begitu saya tiba di Madinah, langsung tepat dengan jajaran saya. Qala Ibnu Abbas berkata, faqadimna al-Madinah fi aqbidil hujjah. Kami pun pulang ke Madinah di sisa-sisa bulan Dzulhijjah. Falamma kana yaumul jum'ah, ajjaltu ruhi nazalat asy-syams. Ketika hari Jumat, saya bersegera berangkat ke Masjid Nabawi ketika matahari zawal, ya. Yakni baru masuk zuhur, saya langsung berangkat ke masjid, ya. Bersegera. Ini bakal ada keterangan resmi dari khalifah atau dari Amirul Mukminin. Fajidu Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail jalisan ila ruknil mimbar. Ketika saya masuk Masjid Nabawi, saya melihat ada Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail duduk di sisi pojok mimbar. Ini mimbar, ya. Dia duduk di sebelah sana atau duduk di sebelah sini. Pokoknya di sisinya. Fajalastu hadwah tamassu rukbatai. Saya pun duduk tepat di depannya. Lutut saya mengenai lutut dia. Jadi mimbar. Duduknya itu kayak melingkar begitu. Ini mimbar, mungkin si Said di sini, ya. Kemudian Ibnu Abbas di depan situ. Jadi pas berhadapan. Said depannya Ibnu Abbas, lututnya Ibnu Abbas menyentuh lututnya Said, saking dekatnya. Falam ansyab an kharaja Umar. Tidak lama setelah itu, sahabat Umar keluar untuk khutbah. Fakultuli Said. Ketika sahabat Umar berjalan menuju ke mimbar, saya, kata Ibnu Abbas, berbisik kepada Said. Layakulanna sa'ah ala hadal mimbar maqalatan lam yakulha mundustukhlif. Said, kita dengarkan, ya. Ini Umar, Amirul Mukminin kita ini, mau menyampaikan sebuah pesan yang belum pernah beliau sampaikan sejak beliau dilantik menjadi khalifah. Ta'angkara aliyah Sa'idun dalik. Sa'id gak percaya sama ucapan saya. Waqala, beliau mengatakan, ma'asa ayyakul mimma lam yakul qablah. Ngapain beliau memberikan pesan yang belum pernah disampaikan sebelumnya? Emang ada apa ya Ibnu Abbas? Ya, jadi gak begitu percaya. Fajalasa alal mimbar. Sahabat Umar pun duduk di atas mimbar. Falamma sakatal muadzin. Ketika muadzin selesai dari azan, qama fa'athna 'ala Allah bima huwa ahluh. Beliau berdiri memuji Allah Subhanahu wa taala, thumma qala, kemudian beliau berkata, amma ba'du. Adapun setelah itu. Fa in qailu lakum maqalatan qad quddira li an aqulaha. Sungguh aku akan menyampaikan pesan yang telah ditakdirkan oleh Allah untukku untuk menyampaikannya. Wala adri la'allaha baina yadayya ajali. Saya tidak tahu, barangkali setelah ini ajalku menjemputku. Faman aqalaha wa wa'aha falyuhaddits biha haitsu intahat bihi rahilatuh. Barang siapa yang mendengarkan ucapanku, memahaminya, menghafalnya, maka sampaikan kepada siapapun yang dia temui di atas kendaraannya. Wa man khashiya an la ya'iha fala uhill li ahad ay yaktiba alayhi. Tapi barang siapa yang tidak mampu memahaminya, saya tidak halalkan dia untuk berdusta atas namaku. Jadi saya akan berpesan. Dengarkan baik-baik pesan saya. Yang hafal, yang paham, sampaikan kepada yang tidak ada di majelis ini. Yang tidak memahami, diam. Jangan coba-coba menyampaikan sehingga kalian berdusta atas namaku. Kemudian beliau pun mulai menyampaikan pesannya. Dan insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ila huna naktafi. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fattalu barakallahu.